Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Maha suci Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan, Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Apa kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa dari sini kami turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit, sedang mendapatkan musibah dari Allah. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit dan musibahnya tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, banyak hal yang bisa kita saksikan di sekitar kita tentang bagaimana keteladanan seorang pemimpin, apakah dia pemimpin suatu negeri, pemimpin suatu instansi, atau pemimpin rumah tangga kita. Di sisi lain, kita juga menemukan banyak hal yang harus kita hindari, baik tadi atas kepemimpinan seseorang di dalam sebuah perusahaan, di dalam rumah tangga, akibat keserakahan yang dimunculkannya, akibat kerakusan yang meliputi rumah tangga tersebut. Nah, untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini, kita akan berbincang lebih jauh tentang kepemimpinan dan keserakahan bersama orang yang sudah tidak asing lagi bagi kita, guru kita. Beliau adalah Dr. K. Haji Anwar Sanusi. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Arafah Cisarua Bogor. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Senang sekali Pak Kiai bisa bertemu lagi ini Pak Kiai. Sama. Terima kasih, rindu ya. Amin, amin, amin, amin. Dan terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini Pak Kiai. Dan pemirsa, sebagaimana biasa kami tidak saja berdua, kali ini kita kedatangan tamu yang subhanallah sungguh luar biasa, ibu-ibu dari Majelis Taklim Baitur Rahman dari Sukaasih Sindang Jaya Bandung. Assalamualaikum. Apa kabar Bu, sehat semua? Alhamdulillah. Ini kali kedua yang kita ketemu ya Bu ya. Mudah suami tidak marah ditinggalkan pagi-pagi ya Bu. Oh, sudah seizin suami. Baik Bu, terima kasih dan sudah berkenan hadir ke studio pada pagi hari ini. Baik Pak Kiai, berbicara tentang kepemimpinan dan keserakahan, seolah nampaknya ini ada bagaikan dua sisi mata uang, kelihatannya dari sudut pandang saya yang tidak bisa terpisahkan Pak Kiai. Pak Kiai, untuk memberikan koridor pembahasan kita yang lebih jelas, mohon dijelaskan mungkin seperti apakah kepemimpinan dan keserakahan dari sisi kacamata agama kita Pak Kiai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam wawasan Islam, pemimpin itu adalah pemegang amanah Allah di muka bumi. Tugasnya yang utama adalah menjabarkan kehendak Allah untuk mensejahterakan dunia dan umat manusia serta lingkungan yang ada di tengah-tengah kehidupan alam manusia itu. Kepadanya rakyat menggantungkan niat dan harapan. Kalau dia mendapat pemimpin yang baik sesuai dengan amanah Allah, akan sejahteralah masyarakat. Sebaliknya, kalau pemimpin itu berjalan tidak melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan keinginan Allah, akan binasa masyarakat yang ada di tengah-tengah kehidupannya. Bisa jadi negara, bisa jadi masyarakat, bisa jadi sebuah instansional, bisa terjadi itu semua. Sebelum para ulama masuk surga nanti, para pemimpin lebih dahulu. Apabila pemimpin itu benar-benar membawa manusia ala tarikatil Quran wa sunnah. Tetapi sebelum para penyembah berhala, bisa para pemimpin masuk neraka lebih dahulu. Apabila dia melanggar perintah-perintah agama, sengaja mengajak orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim. Kalau seseorang berbuat salah, maka dia bertanggung jawab atas diri dan keluarganya. Tapi pemimpin yang zalim, karena sistem, maka dia harus pertanggungjawabkan sistem itu. Sepanjang orang melaksanakan sistem itu, sampai kiamat dia mendapat dosa dari sistem itu. Sekarang keserakahan. Kebaikan tidak mungkin tegak di sebuah masyarakat di mana serakah jadi budaya. Tidak mungkin itu. Orang serakah, ibu-ibu, halal, haram, benar, salah, korupsi, manipulasi, nyeludup, maling, berjudi, jual barang haram gitu. Saya mohon maaf kalau saya bicara kasar. Bagi perempuan serakah, jual diri dia mau. Jadi orang serakah itu, kalau ngaji pesantren, anil halal, anil haram, bainal haq wal batil, itu di markasinya kompius, kabur sama sekali. Semua sama dilakukannya. Ya. Jadi pemimpin yang Allah inginkan itu pemimpin yang qanaah. Yang belum ada kita cari, yang ada kita syukuri. Kalau kita bersyukuri anugerah Allah, Allah lipat gandakan. Kalau kita mengkufuri, lalu berbuat serakah semena-mena, kita tindas masyarakat sekitarnya, maka azab akan diturunkan. Saya baca dalilah. La in syakartum la zidannakum, kalau kamu pada bersyukur anugerah dilipat gandakan dari Allah. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, itu bukan ditarik, jumping Allah, lompat itu. Inna azabila syadid, siksaku pedih nanti. Jadi mestinya kan gini, kalau kamu syukur anugerah dilipat gandakan, kalau kamu kufur anugerah tidak dilipat gandakan, gitu kan? Ya, bukan begitu akhirnya. Kalau kamu syukur anugerah dilipat gandakan, kalau kamu kufur lompat Allah itu, siksaku pedih nanti buat kamu. Macam-macam siksa itu, bencana yang tidak pernah habis, longsor di mana-mana, umat yang sakit tidak pernah jelas sakitnya itu sakit apa. Sekarang di mana-mana sakitnya sakit apa, gitu kan? Halilintar menjadi-jadi itu. Sekarang coba lihat, alam ini sangat liar buat kita prediksi. Coba cuaca sangat liar. Geologi, lembaga meteorologi geofisika bilang hari ini tidak hujan, tenang semua, tapi banjir. Liar sekali, tidak bisa kita prediksi. Nah, itu salah satu teguran-teguran begitu. Ya, orang baik buat orang yang tidak pernah salah. Kalau kita memimpin lalu sadar itu semua, bukan pada perorangan, bukan, pada sistem. Sebab kepemimpinan itu hakikatnya sistem, bukan orang. Dalam Islam, manusia pemimpin harus tunduk pada sistem, bukan sistem tunduk pada yang memimpin, bukan itu dalam Islam. Itu kepemimpin itu sebuah anugerah, tapi juga sebuah musibah buat seseorang. Dengannya Allah akan sangat sayang kepada para pemimpin yang tidak serakah itu. Sebagai pemimpin yang menegakkan keserakah dengan sistem yang dia ciptakan, maka Allah akan menegur dengan berbagai macam kehidupan yang tidak jelas. Kita ambil contoh saja. Pemerintah kita dulu barangkali tegak dengan baik, di mana-mana kita tidak mendapatkan rakyat sedang mendapat kesulitan. Tetapi korupsi yang pernah ditegakkan zaman dulu sesudah 30 tahun itu sampai sekarang tidak hilang. Ya. Peninggalan yang paling buruk itu adalah korupsi. Dari tingkat yang atas sampai ke level RT RW. Itu sistem menyebabkan dosa seseorang itu. Nah, kalau kita beramal saleh, berbuat baik, memimpin dengan baik dan adil, dengan bijak, dengan kasih, dengan cinta, dengan sayang, dengan belas gitu ya. Ya kita pun mendapat pahala dari masyarakat pengamal sistem itu. Tapi kalau lalu-lalu pemimpin-pemimpin kita bersikap seperti masa-masa lalu gitu. Saya tidak tahu zaman sekarang kayak apa ya. Seperti masa-masa lalu. Ya memang teguran Tuhan bisa bala, bisa musibah, bisa teguran, bisa azab satu saat. Mudah-mudahan tidak sampai pada tingkat azab. Amin. Sampai pada tingkat bala sajalah, cukup itu. Atau musibah saja, supaya kita bisa inna lillahi wa inna raji'un. Menyampaikan semua dari Allah, kembali kepada Allah, aku sadar kalau begitu. Jadi bukan untuk orang mati aja itu inna lillahi. Gitu. Baik, okay. Nah, kalau begitu yang namanya kepemimpinan itu adalah orang pemegang amanah tadi ya, seperti Pak Kiai sampaikan. Nah, saya sentuh tambah. Silakan, Pak Kiai. Bagi orang serakah berlaku prinsip dalam harta tidak ada saudara. Ini harta saudara kamu. Jadi bilang saudara tidak saudara, harta lain kantong, Pak. Itu orang serakah itu. Ini tidak enak kalimat saya barangkali, saya pakai bahasa yang agak lain. Bagi pemimpin serakah meneri lensu di atas darah rakyat dia mau. Kalimat tidak perlu saya tarik saya kira ya. So kita sedang dakwah. Harus kita kemukakan apa adanya. Bagi pemimpin masyarakat tidak ada halal haram dan salah, tidak ada itu. Nah, untuk apa kita korup? Untuk apa? Saya gini, kalau sebuah masyarakat korup pemimpinnya, dia tidak yakin kepemimpinannya bisa berhasil. Sehingga dia harus tumpuk harta di tempat dia. Kalau dia yakin kepemimpinannya berhasil, untuk apa korup? Toh pemimpin yang sesudah dia yang akan datang akan mampu mensejahterakan kehidupan anak dan keluarganya. Kalau ada orang korup dia pemimpin, dia tidak yakin programnya berjalan. Gitu. Nah, dalam agama serakah itu sangat dicela. Kita lihat masyarakat Madani, kita berkaca. Masyarakat Madani itu syaratnya 6. Pertama, la yusyrik ya, jangan mau sistem kekuasaan lebih satu. Yang kedua, la yusyriqa, dari syin ro'kaf, syirik. Yang kedua, syin ro'kaf, jangan serakah. Kenapa? Kebaikan tidak mungkin tegak di sebuah masyarakat di mana pemimpinnya serakah. Tidak mungkin. Jadi kalau sebuah sistem masyarakat rusak, si pemimpin yang salah. Haji, rakyat ini tidak pernah salah. Kalau rakyat salah, yang salah pemimpinnya. Pemimpin tidak pernah salah. Kalau pemimpin salah, yang salah ulamanya. Kalau sementara ulama kita tidak pengekor semua, ya. Ulama kita mestinya jadi uswah, jadi pengawal. Kalau pemimpin salah tegur, qulil haqq walau kana murran, sampaikan kebenaran sekalipun tidak nyaman didengarnya. Nggak usah gebrak-gebrak meja menyampaikan kebenaran. Cari kosa-kosa kata yang cantik, yang manis. Yang pemimpin kita tidak perlu tersinggung dengan dakwah kita itu, tapi katakan yang benar itu. Guru saya Buya Hamka selalu menekankan begini dahulu, Anwar, sampaikan kebenaran dengan kalimat-kalimat manis dari lidah kamu. Sebab lidah ulama itu katanya tamannya para nabi. Tapi ujung ucapan itu harus sampai pada tingkat kebenaran. Itu yang saya lakukan sekarang. Itu sebabnya saya dakwah, gak mau nyinggung-nyinggung orang. Tetapi kebenaran harus saya ungkap. Kalau saya sudah sampaikan kebenaran, orang masih marah, itu sudah la haula wala quwata illa, dia tidak dapat hidayah itu. Kalau dia tidak salah, tidak perlu marah. Kalau saya tepuk peji gini, kalau gimana kabar, gak perlu marah toh. Kalau orang ada bisulnya, saya tepuk. Saya gak sengaja tepuknya itu. Dia bilang, kok saya sakit apa? Tandanya dia sakit memang. Kita gak perlu marah, kesampaikan saja kebenaran. Keserakahan itu tidak menguntungkan pihak manapun. Ibu, ibu boleh punya apa saja. Boleh punya suami gagah, dia sarjana, punya job vital, harta banyak. Seluruh dunia ibu boleh miliki. Tapi kalau yang satu tidak punya, ibu tidak bahagia hidup. Apa yang satu itu? Ketentraman jiwa dalam hidup. Orang kira bahwa dengan serakah dia mengumpulkan harta banyak-banyak jadi bahagia. Saya pakai bahasa dakwah ya. Silakan pakai. Air mata paling banyak berlinang di balik tembok-tembok yang indah-indah. Dia di perumnas sudah. Orang jam 10 sudah tidur. Coba datang ke Padang Indah, gitu, ke Menteng, Permata Hijau, itu, ke Bandung, tempat-tempat elit. Jam 2 pagi perempuan masih cari banana split. Di hotel-hotel lagi tuh. Saya tanya, ngapain mau di hotel jam 2 pagi? Ini saya pakai minum es nih. Ya tidak bisa di rumah, hatinya gelisah. Maaf saya, kalau hati sudah gelisah, masih banyak banget berharap hidup kita. Jadi berapa yang ke pasar, pasar supermarket, selalu ke belanja, masuk rumah, muter lagi, muter gitu hidup tuh. Ah, sudah kebanyakan salah dalam hidup itu. Nah, coba kita kena rizki barokah ibu-ibu. Suami saleh, rumah tangga tenteram, anak jadi sarjana, saleh-saleh. Mungkin sederhana. Rizki haram, kalau tidak habis di rumah sakit, habis waktu pensiun nanti. Sejarah anak manusia di negeri kita banyak mempertontonkan betapa orang begitu selesai pensiun dari jabatannya, dia kena koroner. Ke Toronto bolak-balik operasi, ke Kanada. Ada rumah sakit bagus memang di sana. Begitu selesai bekerja, kena liver. Alasannya dulu capek, tidak. Banyak orang yang lebih capek dari itu. Saya dakwah tiap hari. Saya dakwah 18 negara sebenarnya. Tidak pernah kena liver. Saya punya dokter dua, pemerintah kasih dokter dua. Dua-duanya tidak pernah saya pakai. Saya sehat. Makan saya kaya kampung, makan sehari nasi sendok, dua sendok, cabai sepotong, mungkin kecap dua tetes, saya sehat. Saya tidak kena kolesterol, jantung saya sehat, ginjal saya sehat, paru-paru saya sehat, semua saya sehat. Pagi saya berenang 1 kilo masuk ke laut. Nah, ketemu saya ketemu di Ancol pagi-pagi. Saya berenang 1 kilo ke tengah laut. Kembali ke darat, selesai lari, exercise. Selesai lari, saya mandi. Mandi pakai pakaian rapi semua. Saya tunjukkan Islam tidak kampungan, tidak slodos di Islam itu. Masuk instansi, saya ceramah. Saya ajarkan Islam kepada orang. Akhirnya orang mikir gini, Islam ini begini rupanya ya. Untuk apa hidup serakah? Apa sih ya, yang kita... Tapi tidak boleh ibu berkata begini, anak-anak jangan cari uang banyak-banyak serakah, jangan begitu, nanti mati gak bawa apa-apa. Itu nasihat yang tidak betul itu. Anak ibu suruh kaya sekaya-kayanya, kekayaannya untuk ibadah. Anak ibu boleh punya jabatan setinggi-tingginya, tidak ambisius, tapi ambisi dia punya jadi pemimpin. Jabatannya untuk jadi uswah buat dakwah. Umat Islam itu kan harus kaya. Idza matabnu adam in qata amaluhu illa min salas. Mati anak Adam putus amalnya kecuali yang tiga. Pertama, sedaqatun jariyah, suruh kaya. Kalau miskin tidak jariyah, minta jariyah. Ya. Ain bin tafa'ubi. Harus jadi ilmuwan. Baik, begitu profesor doktor ini. Ya. Mimpin adik-adik, coba. Mudah-mudah lincah kayak burung gereja semua. Wajahnya kayak bijak dari surga. Amin, amin, amin, amin. Dari Bandung jam 12 pagi, belum mandi saya yakin. Pagi-pagi, subuh sudah di sini, jam 4 sudah di sini. Coba bayangkan. Oh, orang Islam itu sering lincah gitu. Yang ketiga, waladun soleh, anak yang soleh. Ibu, kalau ibu punya anak soleh, nanti hidup meninggal, ibu masuk ke barzah. Barzah itu waiting room, transit house. Lalu nanti sekali waktu kuburan ibu sebesar alam yang kita pandang, bunga anggrek berserakan putih, ungu, lembayung, biru, merah muda, kuning muda, bidadari menari-nari kayak Maria Carey itu. Malaikat putih ke kuning-kuningan berterbangan, ada pelaga madu dan susu, parfum tercium di mana-mana. Ibu tanya malaikat gini, hai malaikat, kenapa barzahku sebagus ini? Kata malaikat, anakmu yang soleh sedang salat zuhur sekarang. 3 jam kemudian, bidadari menari-nari, malaikat melambaikan tangan, bunga-bunga tata warna, ada telaga madu dan susu, air mengalir jernih, suara-suara air yang gemercikannya indah, seni yang paling indah gemercik air, tidak pernah berulang itu. Parfum tercium di mana-mana. Ibu tanya, hai malaikat, kok bertambah indah barzah kuburku ini? Kata malaikat, kamu tidak tahu, anakmu yang soleh habis sholat asar sedang berdoa buat kamu sekarang. Untuk apa sedekah ini? Yang ada syukuri, yang belum kita cari. Dapat untuk ibadah. Sedekah itu ibu-ibu bukan tidak disuruh cari uang. Jangan meletakkan harta di hati. Kalau punya harta, simpan di bank. Jangan simpan di hati. Kalau harta simpan di hati, bakil nanti kita. Itulah keserakahan. Mengambil harta dengan cara korup, tidak jujur. Saya baca dalil. Silahkan. Ibu-ibu beritahu sama suami ibu. La yasiqu as-sariq hina yasiqu wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang beriman sholat tapi korup. Serakah tidak mungkin. Umat Islam sholat beriman tapi korupsi di kantor. Waktu dia korup, iman sedang diinjak-injak di kerajaan sampah. Kalau mati kafir dia. Tiap tahun pemerintah keluarkan paspor haji 223 ribu, ya kurang lebih. Umroh 1 juta. Tapi ini negeri terkorup nomor 6 di dunia. Yang korupsi siapa itu? Haji juga. Jangan bengong dong. Ya, saya terkesima nih Pak Kiai menyampaikan ini. Pak Kiai, kalau boleh pertanyaan saya begini Pak Kiai. Kalau begitu siapa yang salah ini Pak Kiai? Putar-putar cari yang salah, akhirnya yang salah pemimpin juga. Rakyat tidak bisa disalahkan. Jadi bagaimana coba orang mau mencari cerita kesalahan? Pencuri ayam dihukum 5 bulan, ya. Orang yang membobol bank, pencuri ayam dihukum 4 tahun, yang 5 tahun, yang membobol bank dicuri 5 tahun. Yang merusak tatanan berbangsa itu dana itu Pak, itu kalau pakai departemen sosial cukup itu. Anggaran semua departemen. Pencuri ayam lalu orang yang mengambil kapuk di Jawa Tengah dihukumnya 5 tahun. Dia dihukum 4 tahun. Apa dalam bahasa negara apa? Rasa keadilan bangsa terusik karena itu. Itu kan maknanya itu. Ya. La yusriq, jangan saraka. Kalau sudah saraka semua bisa dibikin, Pak. Semua dibikin. Makanya kalau Nabi hati-hati betul. Seorang gubernur diangkat oleh Nabi di sebuah negara, di sebuah pemerintahan di Egypt, di Mesir. Pesan pertama, jaga kejujuran. Umar bin Abdul Aziz anaknya datang meminta nasihat orang tua, lampu dimatikan. Nanya lu ke anak ini, Ananda sayang, ada cerita apa gitu kamu datang kemari ke kantor? Yeah. Kata dia, saya mau cerita tentang urusan pribadi. Sebentar kalau itu saya matikan dulu lampu. Kata anaknya, kok dimatikan lampu? Lampu ini yang bayar negara, hanya untuk urusan negara. Subhanallah. Kalau kita kertas dibawa pulang, di rumah ngeprintnya Bu ya. Ibu kadang-kadang sama suaminya gini, papa sebelah komplek kita beli kijang baru. Ya dia kan kepala bagian, dia kepala direktorat. Abang apa komputer ke bawa pulang? Baik. Baik. Nah, baik Pak Kiai, sebelum berbicara lebih jauh tentang seperti apa keserakahan itu esensinya gitu ya, kita mungkin harus jeda sesaat. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, ketika tadi mendengarkan apa yang disampaikan Pak Kiai, begitu terusik kita, apakah ini merupakan salah satu kita mempunyai keimanan? Kita akan nantikan penjelasan berikutnya tentang seperti apa keserakahan dan seperti apa kepemimpinan dari sudut pandang kacamata Islam. Tetaplah bersama kami, kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia, dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Pagi ini kita masih berbincang tentang kepemimpinan dan keserakahan bersama guru kita, Bapak Dr. Kiai Haji Anwar Sanusi. Pak Kiai, satu hal mungkin Pak Kiai sebelum ibu-ibu bertanya, ada yang ingin saya tanyakan. Kira-kira apa imbalan Allah bagi para pemimpin-pemimpin yang adil, dan apa ancaman Allah bagi orang-orang yang serakah, Pak Kiai? Ibu saya ajak terbang kalau gitu kepada ayat saja. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati wa yursilu as-sawa'iqa fa yusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillah wa syadidul mihal. Ya. Itu ayat turun kepada orang-orang para pemimpin yang memperolok-olokkan agama. Jadi dia kalau ngomong tentang kebenaran, memberikan instruksi yang benar-benar, tapi di luar dia bilang begini, Allah itu paling indah, usia kamu lakar aja, gak apa-apa. Gitu. Tabiat semacam itu menyebabkan Allah menurunkan musibah bukan pada dirinya, pada bangsanya. Kalau saya sebut kepemimpinan, bukan pemimpin ya, itu sebuah, itu memang sudah pemimpin bersama itu. Sistem gitu. Ya? Iya, pemimpin bersama. Jadi kalau orang suka bilang, iya itu pernah instruksi saya, kamu kerjakan aja lain, kita mentolerir. Gitu. Pemimpin-pemimpin yang soleh, dia akan memasuki surga Jannatul Na'im sebelum para ulama masuk. Ulama itu kan warasatul anbiya, ahli waris nabi. Nabi dipuji, nabi dicinta, nabi disayang, nabi disanjung-sanjung. Begitu para ulama akan mendapat, karena itu ahli waris. Tapi Nabi juga dikejar-kejar orang, Nabi difitnah, Nabi dicaci maki, Nabi dibantah, Nabi diludahi. Mungkin Nabi hijrah. Ulama harus siap itu. Kalau ulama betul ya, kecuali ulama nama ulama gitu. Kalau ulama betul harus siap. Nah, ibu-ibu, kakek saya sufi, kakek saya juga fakih. Itu kalau ngajar begini, Anwar kamu debat kakek. Kalau kamu tidak debat, kamu belajar mati. Jadi kakek saya kalau ngajar saya dulu itu kayak Socrates, kayak Plato, kayak Aristo, kayak Rasulullah kalau ngajar. Rasulullah kalau ngajar gitu, tidak pernah menuluh. Tapi kalau ngajar dialog gitu. Itu kurang diperhatikan dalam dunia pendidikan kita tuh. Gitu. Ujung-ujung kakek sudah berkata gini, kalau kamu jadi ulama, jangan cerita, amalkan itu. Kenapa? Pemimpin yang hanya bisa mengatakan, menyampaikan instruksi kepada masyarakat, tidak pandai mengamalkan, itu juga besar dosanya tuh. Kenapa kamu perintahkan orangnya apa yang kamu tidak pernah amalkan, kata Allah. Jibatakuna malatau alun. Kabro maktan aindallah antakulu. Allah sangat murka kepada yang sering berkata, memberikan perintah, kasih instruksi, kasih saran, kasih cerita, mimpin rapat, mimpin sidang. Tapi kamu bukan pengamal itu. Allah benci pada yang begitu itu. Gitu. Jadi, kepada orang-orang yang melaksanakan kebajikan, pemimpin yang melaksanakan kebajikan, Allah berikan appreciate. Rakyat juga harus begitu, kalau ada pemimpin baik, puji dia. Ini rakyat kadang-kadang pemimpin yang salahnya dibicarakan kemana-mana. Betul. Kalau dia baik, puji itu pemimpin. Tapi kalau dia salah, tegur. Dengan hati ikhlas, jangan ada dendam kesuma. Dalam sholat ibu-ibu, itu kalau kita jadi makmum, ilmu salah. Ibu harus begini. Kalau laki-laki gitu, subhanallah. Tapi kalau baik puji, jangan imam salah kita negur ngambok, mam salah lu, ya ngambok tuh imam. Tapi coba tegur, subhanallah. Malah Nabi mengajarkan, subhanallah pun nggak boleh gini, subhanallah nggak boleh. Kalau imam salah harus santun kita, subhanallah. Santun. Orang salah tegur, Tapi sebaliknya kalau pemimpin benar, appreciate, ikuti. Baik, tentang ancaman bagi orang-orang yang serakah, okay. Iya, pemimpin-pemimpin yang serakah itu Allah akan azab, bukan cuma dirinya, lingkungannya kena semua. Orang-orang soleh di situ pun kena. Jadi kalau saya tinggal di Jakarta, umpama nih ya, pemimpin kita kan baik-baik semua. Insya Allah, amin. Sekali waktu pemimpin kita tidak baik, Jakarta kan, saya juga kena. Jadi apa? Masyarakat didorong oleh Islam untuk aktif bermasyarakat dengan baik. Salah, bertawassul bil haq, bertawassul bis shawab. Baik, baik, baik. Nampaknya ibu-ibu sudah tidak sabaran untuk ingin bertanya. Saya beri kesempatan mungkin dari sebelah kanan saya terlebih dahulu. Tolong disebutkan namanya ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Anita Engkon. Silakan Bu Anita. Dari Majelis Taklim Baitur Rahman RW 7 Sinang Jaya Mandala Jati. Silakan Bu. Dalam tadi Bapak mengatakan bahwa pemimpin itu harus amanah. Apakah ada dalam bahasa Jawanya itu dikatakan bahwa pemimpin itu harus mempunyai tiga unsur. Apa gitu aja itu, Bu? Ya, diantaranya yaitu harus ingat sung tulodo, ingat dio mangun karso, dan tutpuri handayani. Jadi dalam hal ini pemimpin-pemimpin itu harus betul-betul mengetahui ilmu untuk kepemimpinannya. Tapi dalam hal misalnya ada kesalahan mereka, kemudian kita memberi taunya begitu, kadang-kadang ada yang mau menerima, ada yang tidak. Nah, mungkin itu di situ tidak memegang kepada yang tidak tiga tadi. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kita semua ini masyarakat gitu ya, harus betul-betul memberitahu kepada pemimpin itu dengan mempelajari dulu ilmunya supaya mereka itu bisa tunduk, atau dalam hal ini mengingatkan secara menguasai akidahnya, beriman begitu dimaksudkan. Itu jadi dalam hal ini memang sering juga kita terantuk dalam hal ini, Pak. Kalau kita memberitahu, akhirnya dia seperti benci kepada kita. Baik. Itu saja, Pak. Terima kasih. Hatur nuhun Bu Anita Engkon. Baik, mungkin yang kedua saya berikan dari sebelah sini. Adakah yang ingin bertanya? Silakan. Tolong mikrofonnya didekatkan, oke? Okay. Silakan Bu, tolong sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Silakan Ibu. Nama saya Ibu Mariati Samsul. Dalam hal ini saya cuma mau bertanya ya Pak Ustaz ya. Silakan. Yang simpel-simpel aja ya Pak Ustaz ya, yang sehari-hari aja. Kita di dalam rumah tangga itu baik ayah atau ibu itu juga pemimpin bagi anak-anaknya ya Pak ya. Bagaimana kalau orang tua sudah menunjukkan bahwa beginilah kita beragama, jadi kan kita orang tua melakukan ibadah, sholat, puasa, itu ya Pak Ustaz ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada masanya ada anak-anak itu walaupun dari kecil telah menunjukkan bahwa mereka punya inisiatif, diberi pelajaran, diberi pengarahan, mau menuruti, tapi setelah mereka besar, remaja, apakah dengan pengaruh lingkungan atau pengaruh pergaulan kadang melenceng, Pak. Tidak ikut sampai lagi ya. Sehingga ada yang keluar dari agama karena mengikutkan cinta tadi, Pak, gitu ya. Baik. Itu bagaimana, Pak, menurut Bapak kalau baik dalam kita mengapakan anak? Oke. Okay. Sekian, terima kasih. Baik, Bu Mariati, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama pakai Bu Anita Engkon tadi menyampaikan bahwa pemimpin itu harus amanah. Kata orang Jawa katanya ada tiga unsur gitu ya. Mohon maaf kalau saya salah menyebutnya Bu. Ingarso song tolodo gitu ya Bu ya tadi ya. Tuturi handayani. Kemudian di sisi lain ketika pemimpin itu ada sebagian yang ketika dikoreksi mau menerima apa yang dikoreksi. Tapi di sisi lain juga ada yang tidak bersedia untuk menerima itu ya Bu ya. Nah kira-kira bagaimana caranya. Kemudian yang kedua pertanyaan beliau tentang manakah yang harus didahulukan. Ilmu dulu baru memberitahu, atau beriman dulu juga yang menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan tadi. Silakan pakai. budaya lokal itu sama sekali tidak dilarang dalam wawasan Islam itu. Sepanjang budaya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah, dilarang. Malah Islam sangat menghormati itu. Kita ambil contoh yang paling menukik barangkalinya, hal-hal yang sangat prinsipil gitu. Menara itu dalam Islam tidak dikenal, menara masjid itu. Menara itu artinya manarah, tempat tungku api. Itu pekerjaan orang Parsi di Iran, kalau nyembah Tuhannya api, dia pakai menara. Tambah tinggi apinya, menaranya tambah bagus. Tapi Islam tidak menghabiskan itu sekaligus di masjid. Masjid-masjid Iran sekarang malah pakai bikin menara, cuma dirubah jadi tempat azan dan perpustakaan. Jadi tidak apa-apa. Jadi apa peribahasa yang Ibu sampaikan tadi itu, saya dengar satu-satu sampai keturihan Dayani segala macam tidak dilarang dalam agama. Saya lihat itu bagus semua. Maka itu ruh agama, jiwa-jiwa agama sebenarnya. Lalu apabila menegur orang, bagaimana Pak Anwar gitu? Apakah kita iman dulu, apakah kita tegur dulu supaya dia baik? Ibu, menegur orang itu harus punya seni. Seseorang yang punya kosakata yang kuat, dalam bahasa lain yang kaya kosakata, akan tetap indah menyampaikan nasihat apapun. Sebuah masalah yang sangat serius bisa disampaikan dengan cara-cara santai kalau kita kaya kosakata. Nah itu saya mohon maaf, itu sebabnya kaum ibu-ibu maksud kaya kosakata. Ibu nasihati suami, ibu nasihati nasihati anak, nasihati mungkin ada anak kemenakan di rumah kita. Kalau kita kaya dengan kosakata, dia nggak akan tersinggung. Yang salah itu kadang-kadang kita pakai bahasa yang langsung saja, langsung saja kalimatnya. Sesabar-sabar orang, kalau disinggung perasaan dan kehormatannya, dia akan marah. Sesalah apapun, tersinggung kehormatannya, akan marah. Kalau agama kita mengajarkan satu, bergaul itu cuma satu yang harus dipegang. Kemanapun, buku apapun, literatur apapun kita cari, bergaul itu cuma satu, jaga perasaan orang. Kuncinya itu ya. Kunci itu. Sekarang ibu tentang bergaul anak dan sebagainya. Ya. Ibu kalau anak ibu tidak nakal, ibu nggak merasa punya anak. Kalau anak itu ahli tahajud, puasa Senin Kamis, sholatnya rajin, ngaji gitu ya, baik, nggak merasa punya anak. Ibu merasa punya anak kalau sekali-kali nakal. Ibu punya uang 1 juta, mau ke supermarket, uang ibu hilang 300 ribu. Itu dihitung. Kok di sini 700 ya, bandel tuh anak sih. Baru berasa kita, karena kita ada bandel. Jadi kalau punya anak agak nakal ibu, dia sedang tumbuh, ibu harus bangga. Ibu lihat, pemimpin-pemimpin besar dan kreatif, itu waktu kecil agak nakal. Anak-anak yang pendiam, wah iya wah oh gitu ya, diam kayak gitu, diam apa-apa, diajak diskusi tidak pernah bicara, diajak kemana-mana dia jalan pakai sepatu jalannya diseret-seret gitu ya, dia tidak akan kreatif misalnya. Ibu, cuma ada satu hal yang perlu ditanamkan akidah. Kapan menanamkan akidah kepada anak itu? Anak taman kanak-kanak, SD, SMP, sekolahkan Islam. Kalau sudah kesananya sudah punya dasar loh, sekolahkan yang lain. Silakan. Anak ibu mau kemana? Mau ke Harrington, mau ke Auckland, mau ke Foot, Sydney, ke Canberra, sana itu tempat narkoba, Pak. Kalau kita ke Australia, anak-anak yang tidak kuat akidahnya masuk sekolah sana kena narkoba semua itu. Anak Indonesia banyak yang kena narkoba pulang dari Australia rata-rata itu. Yang nggak usah bangga-bangga Australia segala macam bikin cyber ke negara kita, kita tahu lah siapa dia itu. Tapi lah kita ngomong agama aja lah. Jadi ibu tanamkan dari teman kanak-kanak, SD, SMP, tanamkan agama yang betul. Kalau itu sudah tertanam, kesananya terbawa. Saya pernah punya seorang teman ibu-ibu, agamanya tidak dalam. Biasa-biasa aja ya, cuma sekedar sholat 5 waktu sehari semalam. Biasa-biasa aja. Dia punya kekasih namanya Teresia. Itu kekasihnya mau ke anak, mau dinikah, tapi pindah agama. Teman saya tidak mau pindah agama, itu karena satu, bukan karena akidahnya pokok, ahli ibadah, kiai, ustaz, bukan. Dia ingat waktu kecil sama ayahnya suka pergi ke masjid, tarawih, nggak sholat tarawih juga, keliling-keliling di masjid. Pakai kain, di Pasundan atau di Bogor itu Pak, kalau malam tarawih udah ngajinya cepet-cepet, tapi anak-anaknya kumpul Pak, makan ketupat, malamnya makan leput, kalau dikami itu segala macam ibu. Tapi itu jadi kenangan dan menyebabkan dia tidak pindah agama. Gitu. Nah ibu, tanamkan agama itu dari TK, SD, SMP. Kalau udah itu punya dasar ke SMA, ke kampus segala macam, malah dia ya, di lembaga dakwah nanti. Iya. Gitu. Nah, kalau menyambung pertanyaan Bu Maria Teldi, sejauh mana sih kita bisa mentoleransi anak kita yang agak-agak menyimpang itu, Pak Kay? Ibu yang baik, ibu yang jadi pendamping anak. Jadi, ibu jangan pernah jauh dengan anak. Salahnya masyarakat Indonesia ini, ibu ini kadang-kadang suka khawatir menanyakan sesuatu yang dianggap tabu. Seperti begini, saya udah punya pacar belum sekarang? Tanya itu. Kenapa aja udah punya pacar belum? Kalau punya bawa kesini dong, mama pengen lihat. Tanya ke kasihnya itu, baik-baik. Titipkan anak kita kepada dia, sekalipun mungkin teman dekat ya. Kalau anak kita lepas, lepas kendali itu semuanya. Kayak kuda lepas dari pelanggan itu, lepas kendali semuanya. Salah-salah masuk paham yang tidak benar. Indonesia ini kan negara subur kan. Orang ngaku nabi ada pengikut, ada ngaku punya surga ada pengikut. Lama-lama ada ngaku Tuhan ada pengikutnya juga. Sarjana ada pengikutnya tuh. Nanti bikin disertasi di mana dia tuh? Bikin skripsi, skripsinya pada apa sarjana kayak begitu, nggak ngerti juga saya tuh. Itu dampingi anak, tanya sama anak. Sinta udah punya pacar ya. Pacarnya apa sih? Mau kayak kenal dong. Dekati anak tuh. Sekali-kali kalau tidur peluk dia. Pacar kamu ganteng deh gitu, mama suka orangnya beragama, kamu harus ajari dia jadi orang yang beragama betul. Nanti baik anak kita itu. Tapi kalau ibu tidak ngontrol anak, lepas, lepas. Malah sembunyi-sembunyi dia ya. Itu kalimat adishkurli waliwalidaik. Itu karena ibunya membimbing dengan saksama. Tapi kalau tidak begitu, Quran cuma dibaca saja lah kita nanti. Sholat cuma seremonial saja. Dan bikin anak. Ibu yang beragama, ibu bukan cuma sholat saja, bukan itu yang beragama itu. Mengamalkan nilai-nilai kebenaran di setiap tempat, itu yang beragama itu. Baik. Jadi anak sayangi, cintai, jangan dijauhi, anak salah. Kalau tidak salah ya bukan anak, kalau ibunya juga tukang bikin salah. Baik, Bu Anita, Bu Mariati, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Pak Ustaz, kita punya hanya satu menit untuk sebuah kesimpulan, Pak. Oke. Sebelum nanti kita berdoa. Nah, kira-kira seperti apa kita harus bersikap tentang kepemimpinan dan keserakahan yang ada di sekitar kita ini agar kita tidak terjerumus ke dalam hal tersebut, Pak Ustaz? Ya, alhamdulillah negeri amanah Allah ini Indonesia pemimpinnya baik-baik semua. Tidak ada yang serakah lagi, baik-baik semuanya. Saya sangat suka dengan itu. Tetapi kita ingin wanti-wanti jangan sampai terjebak pada keserakahan itu. Apabila beliau-beliau mendapat amanah dari Allah serakah, tidak sama dengan rakyat yang serakah. Rakyat serakah yang korban cuma rumah tangganya, pemimpin serakah yang korban bangsanya sekaligus. Kita ingin supaya para pemimpin bangsa ini lanjutkan ketawaduan itu, kekenaahan itu, jangan sampai terjerembab pada hidup-hidup serakah. Pola-pola hidup kapitalis, gaya-gaya barat, jangan sampai masuk ke negeri ini. Ini negara amanah Allah. Kita tegakkan dengan kalimah Allahu Akbar. Kewajiban kita menegakkan kebajikan, hidup sederhana. Harus sabar sementara mengikat pinggang kita dulu. Sampai dengan negara dimakmur betul, kita bisa mengeksplor segala kekayaan kita. Baru kita bersama-sama menikmati hasil pembangunan bersama rakyat seluruh kita. Itu doa kita. Baik Pak Kay, di penghujung ini untuk mengundang keberkahan Allah, pimpinlah kita sebuah doa Pak Kay. Mudah-mudahan kita semua termasuk doa. Al-Fatihah. Alhamdulillah bil alamin. Ya Allah, yang dengan menyebut namamu hati ini menjadi sejuk dan dingin, ampunkan dosa kami, dosa orang-orang yang pernah memfitnah kami, dosa ayah dan bunda kami. Kasihani kedua beliau karena keduanya telah menimang-nimang mencium-cium menyayangi kami sejak kecil. Ya Ghani ya Hamid, Allah Zat yang Maha Kaya dan Terpuji, bahagiakan hidup kami di dunia karena dunia ini tempat sementara hidup kami. Sentosakan hidup kami di akhirat karena akhirat itu memang tujuan hidup kami. Hindarkan semua kami dari siksa yang amat pedih. Karenanya dalam mengejar harta jangan sampai kami diperalat oleh harta. Dalam mengejar jabatan jangan sampai kami diperbudak oleh jabatan. Dalam ikut membangun bangsa jangan sampai kami mempertuhankan teknologi. Ilahana, doa para nabi pasti kau terima, doa orang-orang saleh pasti kau kabulkan. Kalau hanya orang saleh dan para nabi saja yang doanya engkau kabulkan, lalu kami yang masih gemar berenang dalam lautan dosa besar, kepada siapa harus berdoa? Andai kata doa yang kami panjatkan pagi hari ini engkau terima, sungguh kami jadi makhlukmu yang beruntung. Tapi andai kata doa-doa yang kami panjatkan engkau tolak. Langit mana tempat kami berlindung, bumi mana tempat kami berpijak. Engkau harapan kami satu-satunya di dunia dan di akhirat. Ya Hamidul Majid, Ya Ghafur Rahim, Ya Sami'u Du'a. Dari muka-muka yang berlumur dengan dosa besar, dari mata yang sering kali berbuat zina, dari mulut yang sering berkata tidak jujur, dari telinga yang gemar mendengar ucapan yang tidak pantas, seraya bermalu hati kami terhadapkan tangan kehadiratmu, satu saja harapan kami, Ya Allah. Kabulkan doa dari hamba-hambamu yang sampai pagi hari ini masih gemar berbuat dosa. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pak Kiai, terima kasih banyak telah berbagi ilmu lagi pada kita pada kesempatan pagi hari ini. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Baitur Rahman dari Sukaasih Sindang Jaya Bandung juga terima kasih telah hadir di studio pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan Pak Kiai tadi mohon maaf, mudah-mudahan yang disampaikan pagi tadi menjadi pencerahan tersendiri bagi kita. Ada satu hal yang bisa saya catat. Ketika seorang pemimpin, ya setiap diri kita adalah pemimpin. Ketika seorang pemimpin dalam lingkup rumah tangga berbuat salah, maka keluarga itulah yang celaka. Tetapi jika seorang pemimpin dalam lingkup negara yang salah, maka rakyatnya pun akan sengsara. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran kepada kita untuk bisa berlaku lebih baik lagi dan tidak serakah. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda pada pagi hari ini. Akhirnya kami undur diri, saya Rahmaji Asmuri. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.